Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtathatuha, fa inna kulla muhtathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang mulia ini, yang seharusnya jadwal dari Ustadz kita Syafi'i Al-Idrus Hafizahullah Ta'ala, taib, akan tapi beliau ada dakwah keluar, maka ana menggantikannya. Taib, membaca, melanjutkan dari apa yang kita baca dari kitab Ad-Da'wat Dawa karya Imam Syekhul Islam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Taib, dan masih pada penjelasan beliau rahimahullahu taala tentang akibat efek-efek buruk dari perbuatan dosa, efek-efek buruk dari perbuatan maksiat seorang hamba. Taib. Qala rahimahullah. Kemarin telah kita baca pasal tentang ma'asi menyebabkan Allah Subhanahu wa taala melupakan seorang hamba. Nisyanullah li'abdihi. Telah disebutkan makna nisyan dalam bahasa Arab diitlakan pada dua makna. Yang pertama adalah ditu adzikri wa muqabiluhu, lawan dari ingat, itu lupa. Sesuatu yang sudah dia tahu, sesuatu yang sudah dia ketahui, kemudian pada satu keadaan dia tidak mengingatnya lagi, maka itu nisyan, lupa. Kemudian makna yang kedua, nisyan adalah atarku. Makna nisyan adalah meninggalkan. Dan yang dimaksud dalam pasal ini adalah makna yang kedua. Allah meninggalkan hamba yang berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala membiarkan manusia yang memaksiatinya. Tidak menolongnya, tidak menjaganya, tidak memberikan bantuan kepada dia. Sehingga terjerumus kepada kesesatan syubhat, kesesatan syahwat. Allah Subhanahu wa taala tidak membantu dia. Taib. Sebagaimana telah kita bacakan tafsir dari surat Al-Hasyr dari ucapan Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Taib, berikutnya qala rahimahullahu fa amarahu bitaqwahu. Maka dalam ayat Al-Hasyr tersebut, Allah perintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa kepadanya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Allah memanggil nida li ahlil iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ketika seorang hamba dipanggil oleh Rabb-nya dengan sifat yang mulia, sifat yang ada pada dia, sifat kemuliaan, yaitu keimanan, maka semestinya, ya, selayaknya seorang hamba menghadirkan seluruh hati dia, ya, pendengaran dia, ya, bersiap-siap apa yang akan diucapkan, apa yang akan terjadi, apa yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan saya saat sebelumnya, at-taqwa min lawazim al-iman, ya. Ketakwaan itu adalah kelaziman keimanan. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya kelazimannya adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ya. Taib, maka Ibnu Qayyim menyatakan fa'amara bitaqwahu. Maka Allah perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya. Wa naha an yatasabbaha ibaduhul mu'minuna biman nasiyahu bitarki taqwahu. Ya. Dan Allah larang, wala takunu kalladzina nasullah, ya. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, ya. Allah melarang kaum mukminin untuk menyerupai, ya. Hamba-hamba yang beriman dilarang untuk menyerupai orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang hamba melupakan Allah? Bitarki taqwahu, ya. Dengan seorang hamba itu meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan ketakwaan itu berarti dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah melarang kaum mukminin untuk menyerupai mereka, jangan kalian seperti mereka. Jangan kalian menyerupai orang-orang yang melupakan Allah, yakni dengan meninggalkan ketakwaan kepadanya. Qala wa akhbaro annahu iqaba annahu iqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsahu ay ansahu masalihaha. Dan Allah Subhanahu wa taala menyertai ancaman, ya, hukuman orang-orang yang meninggalkan takwa, orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan ancaman hukumannya dengan Allah melupakan dia, ya. Allah menjadikan dirinya lupa, ya, terhadap kemaslahatan-kemaslahatan dirinya sendiri, ya. Orang yang melupakan Allah dengan tidak bertakwa, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia lupa terhadap kemaslahatan dirinya sendiri, ya. Taib. Hakikatnya kehidupan seorang hamba, ya, sebagaimana pelajaran sebelumnya, ya, hidupnya seorang hamba, ya, kehidupan yang hakiki seorang hamba itu adalah waktu dia mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Waktu dia berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan bagi dia, kehidupan bagi hati dia, kehidupan bagi jasad dia, ya. Kehidupan yang hakiki, ya. Kehidupan yang hakiki itu dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang hamba meninggalkan takwa, tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya dia melupakan kebaikan dirinya sendiri, ya. Maslahat dirinya sendiri, ya. Tidak menjadikan hatinya hidup, ya. Tidak menjadikan jasadnya hidup, ya. Hakikatnya mencederai dirinya sendiri, ya. Melukai hatinya sendiri, ya. Menyakiti hatinya sendiri, ya. Bahkan sampai mati hatinya, ya. Maka itu hukuman orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jadikan dia lupa terhadap kemaslahatan dirinya sendiri, ya. Qala wa may yunajjiha min adzabihi. Allah lupakan dia, menjadi lupa terhadap perkara-perkara yang menyelamatkan dia. Menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma yujibu lahul hayata al-abadiyah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala melupakan dia, terhadap perkara-perkara yang mengharuskan kehidupan yang abadi, ya, kenikmatan hidup yang abadi nanti, ya. Dia tidak memiliki itu, ya. Dia tidak menjadikan dirinya berhak mendapatkan kebaikan itu, ya. Dengan meninggalkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Qala wa kamala ladzatiha wa sururaha wa na'imaha, dan melupakan untuk dirinya sendiri, ya. Menjadikan lupa dirinya sendiri kelezatan-kelezatan hidup, kelezatan-kelezatan jiwa dia, kesenangan-kesenangannya, dan kenikmatan-kenikmatannya yang hakiki, ya. Karena yang dia dapati dari meninggalkan takwa tadi, walaupun enak itu, lezat, ya, sebagaimana sebelumnya telah disebutkan, ya, itu hanya sebentar saja, ya, sedikit sekali, ya. Tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang hakiki, ya. Tidak ada bandingannya dengan kenikmatan yang hakiki yang dia tinggalkan, ya, ketika dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Qala fa ansahu dzalika kullahu jazaan liman nasiyahu min azamatihi wa khaufihi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya lupa, ya, terhadap perkara-perkara tersebut seluruhnya, ya. Kemaslahatan dirinya, ya, keselamatan dirinya dari azab, ya, kehidupan yang abadi, ya, kesempurnaan, kelezatan, kebahagiaan, kenikmatan, itu mereka tidak memikirkannya lagi sudah. Yang dia pikirkan, yang dia usahakan, itu adalah apa yang ada di depan mata dia, apa yang ada di depan hidung dia, ya. Tidak memikirkan akibatnya nanti apa, ya. Setelah kehidupan nanti bagaimana? Tidak, ya. Hanya memikirkan yang sebentar saja, ya. Kehidupan yang fana, ya. Kenikmatan yang akan hilang dengan cepat, ya. Baik, maka itu akibat yang sangat buruk sekali, ya. Kalau seorang memahaminya dengan sebenarnya, ya. Ketika seorang hamba mengetahuinya dengan sebenar-benarnya. Qala wal qiyam bi amrihi. Demikian pula Allah Subhanahu lupakan dia untuk menegakkan, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, lupa sudah. Enggak tahu perintah, enggak tahu larangan, ya. Apa yang dia inginkan dia kerjakan, ya. Tidak peduli diperintahkan atau dilarang, ya. Sudah enggak ada pedulian padanya sedikit pun. Qala fataral asi muhmilan lima salihi nafsihi mudayyan laha. Maka kamu lihat pelaku maksiat itu, ya. Dia menyia-nyiakan maslahat dirinya sendiri, ya. Kebaikan kehidupan akhirat sudah tidak ada pada dirinya, tidak ada pada pikirannya, ya. Dia sia-siakan. Dia mampu menjalankan perintah, dia mampu meninggalkan larangan, akan tetapi dia tidak mengerjakan perintah, tidak meninggalkan larangan. Itu bentuk dari menyia-nyiakan kemaslahatan dirinya sendiri, ya. Kebaikan taat, ya, kebaikan menjauhi larangan, itu kembalinya kepada diri dia sendiri, ya. Dan kebaikannya tidak sebanding dengan kenikmatan yang dia dapat di dunia ini, ya. Kenikmatannya di akhirat nanti itu tidak sebanding sedikit pun, ya, dengan kesenangan yang dia dapati di dunia ini, ya. Mudayyan laha, menyia-nyiakan kemaslahatan-kemaslahatan dirinya. Qala qad aghfalallahu qalbahu an dzikrihi. Allah Subhanahu wa taala melalaikan hati dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya kering, ya. Gersang. Tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan mengikuti hawa nafsunya. Maka perkara dia urusannya adalah furutan, yakni halakan. B binasa, ya, kebinasaan akhirnya, mengikuti kecondongan hati dia. Al-hawa itu asalnya adalah mail, ya, mailul qalbi atau mailut attiba, ya, kecondongan hati kepada sesuatu, ya. Ini ada dua kemungkinan, condongnya kepada kebaikan itu juga hawa, ya, condongnya kepada kejelekan, dan itu mayoritasnya, ya, mayoritas jiwa manusia itu condong kepada perkara yang buruk, perkara yang menyelisih syariat, ya. Maka secara umum hawa itu dicela, ya. Baik. Maka ini ketika seorang hamba meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, hati manusia itu tidak mungkin ada dua perkara yang ada pada hatinya, ada kebaikan, ya, ketaatan atau kemaksiatan, kemungkaran, ya. Nah, kalau hati itu dikuasai oleh hawa nafsu, ya, maka ketaatan itu akan menjauh, ya. Sebaliknya, kalau dia dipenuhi dengan ketaatan, sibuk dengan kebaikan-kebaikan, maka keburukan itu akan menjauh dari dia, kemungkaran itu akan jauh dari dia, ya. Maka seorang hamba, ya, lebih-lebih para pemuda, ya, untuk menggunakan setiap waktu dia untuk kebaikan, ya, dari satu ketaatan, ya, satu kebaikan kepada kebaikan yang lain, ya, menghafal, capek murojaah, ya, capek membaca, ya, capek memahami, ya, pelajaran-pelajaran perlu difahami, ya. Kalau dibutuhkan, ya, olahraga, ya, digerakkan tubuhnya untuk menghilangkan kepenatannya tadi, ya. Taib. Maka diusahakan setiap waktunya itu berada di atas ketaatan, ya. Kalau tidak, ya, maka akan diisi, ya, akan diwaswas oleh setan itu untuk berbuat keburukan, ya. Jangan sampai, ya, waktunya kosong dari kebaikan, ya. Dari banyak kebaikan yang ada, ya, yang paling mudahnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikir, ya, murojaah, baik dengan keadaan apapun, ya, dalam keadaan apapun, ya. Karena Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, ya. Rasulullah SAW berzikir kepada Allah SWT pada setiap keadaannya, apapun keadaannya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Taib. Qala qadin faratat alaihi masalihu dunyahu wa akhiratihi. Maka sia-sia, hilang dari dia kemaslahatan dunia dan akhirat dia, ya, ketika menjadi pengikut hawa nafsu, ya. Ini sudah seperti dibelenggu oleh hawa nafsunya, ya. Apa-apa dilihat, ditakar dengan hawa nafsunya, ya. Kalau sesuai dengan hawa nafsunya maka disenangi, kalau tidak maka tidak, ya. Qala wa qad farata fi sa'adatihil abadiyah. Maka sungguh dia telah menyia-nyiakan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang abadi, ya. Wastabdala biha adna ma yakunu min ladzatin, ya. Dan mengganti kebahagiaan yang abadi tadi dengan perkara yang paling rendah dari kelezatan, kelezatan yang paling rendah. Lebih dia pilih dibandingkan dengan kebahagiaan yang abadi, kesenangan yang terus-menerus, ya. Ini ketika seorang hamba telah buta mata hatinya, ya, dilingkupi oleh hawa nafsu, ya, lebih memilih kesenangan yang sedikit, yang sebentar, ya, sedikit sebentar lagi, ya. Dia korbankan kebaikan agama dia, dia korbankan agama dia, padahal agama itu yang menyebabkan dia mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Qala innama hiya sahabatu sayfin au khayalu tayfin kama qil, ya. Maka kelezatannya itu, ya, kesenangan kemaksiatan, kesenangan dosa itu, kelezatan yang ditimbulkan oleh perbuatan dosa itu seperti sahabatu sayf, ya, permisalan untuk sesuatu yang cepat lewatnya, ya. Kalau kalian sahabatu sayf itu maknanya harfiahnya adalah awan di musim kemarau, ya, awan di musim panas, ya. Awan yang menipu, ya, kelihatannya mau turun hujan. Ini awan mau turun hujan. Tetapi ini musim kemarau, ya. Sudah lewat gitu saja. Enggak ada hujannya, enggak ada turun air, ya. Ini permisalan untuk perkara yang lewat dengan cepat, ya. Sesuatu yang cepat hilang, cepat musnahnya. Sahabatu sayf atau khayalu taif, ya. Khayalu taif itu ma yarahu an-na'im. Ma yarahu na'im, orang yang berkhayal di waktu jaganya, terjaganya berkhayal sesuatu, ya. Terbawa tidur, ya. Masih terkhayal di tidurnya itu, ya. Terbayang di tidurnya itu. Ya. Itu khayal taif. Sebentar lagi belum merasakan dia kenikmatannya, sudah hilang, sudah bangun. Sudah bangun, capek semua tubuhnya. Ya. Tidak ada kelezatan yang sebenarnya. Bukan kelezatan yang sebenarnya, hanya awan di musim kemarau. Ya. Atau khayalan ketika tidur. Ya. Qala kama qila ahlamu naumin au kadhillin zailin innal labiba bimithliha la yukhda'u, ya. Kenikmatan yang ditimbulkan oleh maksiat tadi, ya, kesenangan dari kemaksiatan itu seperti ahlamu naumin, ya, hulum, ya, mimpi yang tidak jelas, ya. Kalau mimpi yang jelas, mimpi yang enak, mimpi yang menyenangkan, itu namanya ru'ya, ya, dalam bahasa ru'ya, ya. Nah, kalau hulum, ya, jamaknya ahlam, itu mimpi yang tidak jelas, yang tidak karuan, tidak tahu depan belakangnya. Kalau dia bangun suruh ceritakan, itu tidak tahu tadi mimpi, tapi tidak tahu awal akhirnya, tidak tahu, tidak kelihatan, tidak bisa, tidak jelas, itu hulum, ya. Nah, itu gambaran apa? Kelezatan, kenikmatan, kesenangan yang didapati oleh pelaku maksiat itu seperti itu, ya. Siapapun dia, ya. Apapun kelihatannya apa? Ya, glamor, ya, dilihat dari mata zahirnya glamor misalkan. Sudah kemana-mana apa mewah, ya. Pakaiannya, kendaraannya, ya. Tetapi itu dia dapat dengan haram, dengan melanggar syariat Allah, maka itu seperti itu. Jiwanya dia itu tidak tenang. Jiwanya itu tidak ada kebahagiaan. Tidak ada apa kebahagiaan pada hati dia, ya. Walaupun orang melihat itu tadi, glamor, ya, mewah, ya. Dia sendiri tidak merasakan itu, kenikmatan itu. Ahlamu naumin, ya. Apa yang dia dapat, kelezatan yang dia dapat itu seperti hulum, seperti mimpi yang tidak jelas, ya, mimpi yang tidak karuan skenarionya, ya, awal akhirnya tidak jelas. Au kadhilin zailin, atau seperti zil, ya, bayangan pohon, bayangan benda dari sinar matahari, ya. Berapa lama bayangan itu? Tidak lama, kan? Jalan matahari berjalan terus, ya. Matahari yang berjalan, ya. Bukan bumi yang berputar, ya. Wasamsu tajri li mustaqarri laha, ya. Taib. Nah, bayangannya akan hilang, ya. Dzil za'il. Innal labib bimitsliha la yuhda'u, maka orang yang cerdas, ya, orang yang berakal, ya. Tentunya ini orang yang belajar syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Enggak akan tertipu dengan atau di glamor kemewahan yang nampak dari para pelaku maksiat itu, ya. Enggak akan tertipu dengan glamornya para pelaku maksiat, ya. Kesenangannya, kelezatannya itu hanya sebentar saja, ya. Dan jangan dikira di dunia mereka enggak susah. Mereka sedih sekali, mereka carut marut, ya, sengkarut, ya. Mereka enggak jelas, ya, kehidupannya, ya. Kalau mendapat masalah, ya, mereka enggak tahu kembalinya kemana, ya. Mereka bingung kehidupannya, ya. Baik. Maka orang yang cerdas, ya, al-labib, enggak akan tertipu dengan glamornya pelaku maksiat tadi, ya. Kenikmatan yang dia dapat itu hanya sebentar. Dan itu kecil sekali, ya. Sangat kecil sekali, ya. Wa adzamul uqubat nisyanul abdi li nafsihi wa ihmaluhu laha wa idha'atu hadziha wa nasibiha minallah. Maka sebesar-besarnya hukuman terhadap pelaku maksiat, ya. Sebesar-besarnya hukuman pada seorang hamba adalah seorang hamba dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan dirinya sendiri, ya. Sudah dia tidak peduli kepada apa yang bermanfaat untuk dia, ya. Apa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri saja tidak dia pedulikan, ya. Maka itu bentuk hukuman yang sangat besar. Wa ihmaluhu laha, dia menyia-nyiakannya, ya. Tidak menganggapnya. Wa idha'atu hadziha wa nasibiha minallah, menyia-nyiakan bagian dia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berpikir, tidak pernah mencari bagian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa bai'u hadzalika bil hubni wal hawan wa abkhasis saman. Dan lebih menyedihkan lagi, kebaikan yang hakiki tadi, kesenangan yang abadi tadi, dia tukar, dia jual dengan sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, ya. Kenikmatan di dunia, ya. Peminum khamer misalkan, ya. Lebih-lebih musyrikin, pelaku kesirikan, ya. Dia dihinakan oleh sesembahan-sembahannya itu, ya. Dia dihinakan oleh tauhid, ya. Sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Diperintahkan untuk berbuat demikian, demikian, ya. Membawa sesajen ini dan itu dan seterusnya, ya. Akhir-akhirnya seluruh doa dia, seluruh permintaan dia enggak bisa memberikannya, ya. Sesembahannya tadi enggak mampu untuk memberi bantuan, enggak mampu untuk menolak madarat, ya. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat mereka berlepas diri dari sesembahan-sembahannya tadi, ya. Mereka berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya, ya. Itu dia jual perkara yang besar dengan perkara yang remeh, perkara yang sangat murah harganya. Fadayya aman la ghina lahu anhu wa la iwadalahu minhu. Dia menyia-nyiakan zat yang tidak ada gantinya, ya. Zat yang tidak ada seorang pun yang tidak butuh kepadanya, ya. La ghina anhu, ya. Sangat butuh seorang hamba itu kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menyia-nyiakannya. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganti Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menyia-nyiakannya. Wastabdala bihi man anhu kullul ghina wa minhu kullul iwad. Kemudian lebih-lebih dia mengganti Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang tidak dia butuhkan, ya. Enggak butuh sama sekali, ya. Tetapi dia mengambilnya. Dia mengganti Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dia butuhkan. Ini musyrikin, ya, penyembah sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa minhu kullul iwad, dan dia mengganti dengan sesuatu yang bisa diganti dengan apapun, ya. Qala min kulli syai'in idza dayya'tahu iwadu. Wa ma minallahi in dayya'tahu iwadu, ya. Min kulli syai'in, ya. Segala sesuatu itu, ya. Apapun itu, idza dayya'tahu iwadu, ya. Kalau kamu menyia-nyiakannya, ya, maka ada gantinya, ya. Apapun bentuknya, ya. Harta, ya, kedudukan, ya, rumah, apapun ada gantinya. Mesti ada gantinya. Wa ma minallahi in dayatahu iwadu, akan tapi dan tidaklah dari Allah Subhanahu wa taala jika kamu menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala ada gantinya. Tidak ada gantinya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, ya, dari apapun yang kalian butuhkan, kalau kalian terlewat, masih ada gantinya nanti, ya. Yang sepadan dengannya atau kurang mungkin atau bahkan lebih baik lagi gantinya itu, ya. Akan tapi kalau kamu kehilangan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau engkau menyanyiakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada gantinya seorang pun, ya. Walaupun seluruh makhluk bersatu seluruhnya membantu kamu, ya, maka tidak akan bisa menggantikan Allah Subhanahu wa taala. Qala fallahu yu'awwidu an kulli ma siwahu wa la yu'awwidu minhu syai'un. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengganti segala sesuatu, dan dia Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganti dengan apapun, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa mengganti. Kalau kamu tidak punya apa-apa di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka engkau adalah orang yang perkasa, orang yang kaya, ya. Engkau bersandar kepada Zat yang Maha Kuasa, ya. Engkau bersandar kepada Zat yang Maha Kaya, ya. Maka engkau kaya, ya. Karena sandaranmu adalah Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Kuasa, Zat yang Maha Kuat, ya. Sebaliknya, kalau seorang hamba itu menyia-nyiakan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya Allah Subhanahu wa taala, walaupun di dunia punya apa saja, ya, memiliki apa saja kekuasaan, kedudukan dan seterusnya, maka hakikatnya dia adalah orang yang tidak punya apa-apa, ya, tidak memiliki apa-apa, ya, tidak memiliki apapun, ya. Sedangkan seorang mukmin, ya, yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hakikatnya dia telah memiliki segala sesuatu, ya. Qala wa yughni an kulli syai'in wa la yughni anhu syai'un, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencukupi dari segala sesuatu, ya. Dan tidak ada yang mencukupi dari Allah Subhanahu wa taala suatu apapun, ya. Kalau kamu punya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi kamu, ya, seluruh kebutuhan kamu. Sebaliknya, jika tidak memiliki Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kamu miliki, maka hakikatnya engkau tidak memiliki suatu apapun. Wa yujiru min kulli syai'in wa la yujiru minhu syai'un. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi, ya, memberikan perlindungan dari segala sesuatu, ya, dari bahaya apapun, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa melindungi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa melindungi dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kalau engkau memiliki Allah Subhanahu wa taala, maka engkau memiliki pelindung yang bisa melindungimu dari segala sesuatu, ya. Sebaliknya, kalau engkau lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka walaupun engkau memiliki seluruh tentara di dunia, maka hakikatnya engkau tidak memiliki pelindung, ya. wa yamna'u min kulli syai' wa la yamna'u minhu syai'un, dan bisa mencegah dari segala sesuatu, ya. Allah Subhanahu wa taala bisa menghalangi segala sesuatu darimu, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh makhluk bersatu, seluruh manusia bersatu, ya. Jin dan manusianya. Qala fa kaifa yastaghnil abdu an ta'ati man hadza sya'nuhu tarfata ain. Maka kalau demikian keadaan Allah Subhanahu wa taala, demikian keadaan hamba, ya, yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu, maka bagaimana seorang hamba merasa cukup, merasa tidak butuh dari mentaati Allah Subhanahu wa taala yang demikian ini keadaannya. Maka seorang mukmin senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dia, ya, dalam setiap saat dia, ya. Taib qala wa kaifa yansa dzikrahu wa yadhihu amrahu hatta yunsiyahu nafsahu fayukhsiraha wa yudlimaha a'dhamu dzulmi. Maka bagaimana seorang hamba melupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyia-nyiakan perintahnya sehingga Allah Subhanahu wa taala melupakan dirinya dan menjadikannya rugi, dan menjadikan dia mendolimi dirinya sendiri dengan sebesar-besarnya kezaliman, ya. Maka seorang hamba itu kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, hakikatnya dia mendolimi dirinya sendiri, ya, mencelakai, menyengsarakan dirinya sendiri, ya. Fama dzalamal abdu rabbahu walakin dzalama nafsahu. Maka tidaklah hamba itu bisa mendolimi Rabbnya, ya. Tidak mungkin, tidak mampu hamba itu mendolimi Rabbnya. Akan tetapi hakikatnya ketika dia bermaksiat kepada Rabbnya, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dia telah mendolimi dirinya sendiri. Wa ma dzalamahu rabbuhu walakin huwallazi dzalama nafsahu, ya. Dan ketika dia mendolimi dirinya sendiri, itu bukan Rabbnya yang mendolimi dia, bukan Allah Subhanahu wa taala mendolimi hambanya, akan tetapi dia sendiri yang mendolimi dirinya sendiri, ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hati dia, hakikat hati dia. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ya. Ketika mereka condong kepada kesesatan, maka Allah Subhanahu wa taala sesatkan mereka, ya. Maka orang yang sesat, orang yang terjerumus kepada kejelekan, itu karena sebab keinginan diri-diri mereka sendiri, ya. Karena sebab kecondongan hati-hati mereka sendiri, ya. Allah tidak mendolimi hambanya, dan hamba tidak mendolimi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, ya. Dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum, ya. Wa ma dzalamnahum, dan tidaklah mereka dan tidaklah kami mendzalimi mereka, ya. Walakin dzalamu anfusahum, akan tapi mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri." Yakni setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah umat-umat terdahulu yang Allah binasakan, ya. Umat-umat dari nabi-nabi terdahulu yang mereka menentang rasulnya, maka Allah membinasakan mereka. Ayat sebelumnya Allah menyatakan, dzalika min amba'il qura naqussuhu 'alaik minha qa'imu wa hasid wa ma dzalamnahum walakin dzalamu anfusahum. Tidaklah kami mendzalimi mereka, akan tapi mereka mendzalimi diri-diri mereka sendiri, ya. Demikian pula dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina hatu harramna ma qasasna 'alaik." Wa 'alal ladzina hatu harramna ma qasasna 'alaika min qabl wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Ya. Orang-orang Yahudi diharamkan dari makan binatang yang berkuku, ya. Kambing, sapi, ya, dan sahamnya, ya, lemaknya tidak boleh dimakan karena sebab kezaliman mereka sendiri, ya. Wa ma dzalamnahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dan kami tidak mendzalimi mereka, akan tetapi adalah mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri. Baik, demikian pula dalam surat Az-Zukhruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal mujrimina fi adzabi jahannam khalidun. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Wa ma dzalamnahum walakin kanu humudz dzalimin." Ya. Dan tidaklah kami mendzalimi mereka, akan tetapi mereka sendiri yang mendzalimi diri-diri mereka sendiri dengan berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya mereka telah mendzalimi diri-diri mereka sendiri, ya. Taib, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mendzalimi seorang hamba pun, ya. Taib, gambarannya, ya. Walillahi al-matsalul a'la. Kalau ada seorang, ya, seorang raja, ya, ataupun orang biasa, dia punya sesuatu, punya barang, ya, punya harta, ya, kemudian hartanya dia gunakan sesuai dengan keinginan dia, ya, dia gunakan, dia punya kambing misalnya, ada yang dia senangi, dia pelihara, yang lain dia sembelih, ya, kemudian yang lainnya lagi dia jual, gitu. Maka orang ini zalim apa enggak? Dia pilih, tidak dia samakan haknya itu, ya, sama kambingnya, ya. Dia satunya dipelihara, satunya dikasih makan yang enak, ya, satunya makanannya biasa, satunya disembelih, satunya dibakar, ya, satunya di, ini zalim apa enggak kira-kira? Hah? Orangnya zalim apa enggak? Enggak, dia punyanya sendiri, di kambingnya dia. Mau disembelih, mau disate, mau dian, enggak apa-apa, ya kan? Nah, itu kepemilikannya, ya, nisbi, ya kan? Dia enggak nyiptakan kambing, ya kan? Kambingnya dia beli, enggak dia yang memberi nyawa, enggak dia yang menghidupkannya, ya kan? Tapi milik dia, milik nisbi, ya kan? Itu saja enggak zalim, ya kan? Nah, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, ya, yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakannya. Kalau Allah berbuat demikian kepada fulan dipilih, ya, fulan ahlul jannah, fulan ahlul nar, enggak zalim, ya kan? Hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Hak Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya, memilih makhluknya, ya kan? Taib. Enggak, apapun yang Allah berbuat enggak ada kedzaliman sedikit pun, ya. Lebih-lebih Allah sudah turunkan Al-Quran, Allah turunkan kitab, Allah utus para rasul, Allah tunjukkan jalan yang hak, Allah peringatkan jalan-jalan yang jalan-jalan yang menyebabkan kepada kebinasaan, ya. Nah, itu bentuk rahmat, ya kan? Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalaupun enggak, Allah enggak zalim, ya kan? Milik Allah Subhanahu, Allah berbuat sekehendaknya pada miliknya sendiri, ya kan? Nah, taib. Maka ini memberikan faedah kepada kita besarnya nikmat, ya, iman. Nilai nikmat iman itu tidak terkira, ya, tidak sebanding dengan kenikmatan apapun di dunia itu, ya. Maka alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala memilih hamba-hambanya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk dari ahlul jannah. Ilahuna nasarullah taufik lil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.